Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa hentinya memberikan nikmat karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, yang insyaallah akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, juga sahabat beliau, dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan kepada kita adab-adab ketika bersama manusia yang lain, adab-adab ketika di masjid, ketika makan, ketika minum, ketika berbicara dan sebagainya. Ya. Hal ini dikarenakan agama ini mencakup apa? Akidah, mencakup ibadah, akhlak, muamalah dan lain sebagainya. Dan siapa yang meneladani Rasulullah dan para sahabat dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang beradab, orang yang berakhlak mulia. Jadi orang yang berakhlak mulia. Nah, itu hendaknya kita memperhatikan apa adab-adab di dalam kehidupan kita. Dan di sini kita akan membahas sedikit tentang apa? Tentang buang angin atau kentut kalau dalam bahasa Jawanya. Ya. Jadi buang angin atau buang hajat itu diperlukan oleh manusia. Karena sesuatu yang dibuang itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Kalau ditahan itu tidak baik. Orang menahan kentut, tidak buang angin, itu tidak baik. Tidak kencing padahal ingin kencing, itu juga tidak baik. Tidak buang air besar padahal sudah terasa untuk buang air besar, itu tidak baik bagi kesehatan. Ya. Itu Rasulullah SAW apa? La sholata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbasan. Tidak ada sholat. La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan itu sudah dihidangkan. Ya, kalau sudah makanan sudah siap dan seorang itu berselera, berkeinginan untuk makannya, maka makan dulu. Ya, dia makan dulu. Baru kemudian apa? Sholat atau menyusul sholat. Ya. Yang sampai apa? Seorang sholat dalam kondisi mikirkan makanan. Ya. Mikirkan makanan akhirnya apa? Berkurang kekhusyukannya. Dia tidak tumakninah dalam sholatnya. Kalau memang sudah berhasrat dan makanan sudah ada, disediakan, dimakan dulu baru ikut sholat. Walau bahwa yudhabhul akhbasan. Dan ini ada sholat pula ketika apa? Bahwa yudhabhul akhbasan. Ketika akibasan dua yang jelek itu sudah mendorong, ketika apa terasa untuk buang air kencing atau buang air besar, maka tidak ada sholat. Artinya sholat ditunda, buang hajat dulu, buang air besar atau buang air kecil dulu. Ini kenapa Rasulullah menganjurkan demikian, karena jika seorang itu sholat dalam kondisi menahan air kencing, menahan kotoran, maka apa? Itu bisa mengganggu, mengganggu sholat dia, mengganggu khusyuan atau konsentrasi dia dalam sholat. Ya. Maka untuk menghindari dari hal itu, Rasulullah melarang dari sholat ya, dalam kondisi seperti itu. Itu hendaknya seorang apa? Buang hajat dulu baru sholat. Iya. Ini pun apa? Seorang jangan menahan dari angin atau kentut, jangan ditahan. Itu pun juga tidak baik bagi kesehatan. Iya. Hanya saja apa? Berkaitan dengan buang angin. Iya. Berkaitan dengan buang angin. Maka kita dilarang pura-pura buang angin atau saling buang angin kentut untuk lelucon nanti supaya orang tertawa. Ini suatu hal yang dilarang, yang tidak boleh. Iya. Ini disebutkan dalam satu riwayat. Al-Qasim, seorang salaf ditanya, yaitu Al-Qasim bin Muhammad ditanya tentang firman Allah Ta'ala, fata'tuna finadikumul munkar. Fata'tuna finadikumul munkar. Maka kalian apa? Ta'tuna, datang atau melakukan finadikum dalam panggilan kalian al-munkar. Apa yang dimaksud dengan kemungkaran di sini? Kata beliau, kanu yata dorotun. Ya, mereka tata dorotun fil majlis. Mereka sering apa? Buang angin di majlis. Yatribu ba'duhum ala ba'd. Sebagian mereka apa? Kentut di atas sebagian yang lain. Ya. Jadi kalian apa? Buangan di majelis. Saling buangan di majelis. Iya. Dan itu adalah suatu, ini berkaitan dengan apa? Dalam konteks celaan. Iya, dalam konteks celaan. Iya. Dan juga apa? Di dalam hadis, dalam satu hadis, ya sudah disebutkan apa? Fa'inal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Maka sesungguhnya para malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang anak Adam manusia itu terganggu darinya. Iya. Hadits An-Nawawi rahimahullah menyatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 3 halaman 118 dari cabang pembahasan beliau menyatakan apa? La yahrumu ikhrajur rih minad dubur fil masjidi lakin awla ijtinabuhu. Tidak haram mengeluarkan angin atau buang angin dari dubur di masjid, akan tetapi apa? Yang lebih utama, yang lebih pantas adalah untuk menjauhi hal itu. Karena sabda Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya malaikat itu terganggu, tersakiti dengan apa yang anak Adam itu terganggu atau tersakiti darinya. Iya. Kemudian hadirin jemaah rahimakumullah, Dari sini apa? Kita mengetahui bahwa buang angin di depan orang atau di masjid dengan sengaja, apalagi tujuannya untuk supaya orang tertawa, ini adalah satu hal yang tercela. Ya, satu hal yang tercela. Ini hendaknya dijauhi. Ya. Dan sebagian ulama menyatakan apa? La syakka anna ta'ammuda ikhrajir ri amama an-nas li ghairi udrin munafin lil haya. Tidak diragukan bahwa sengaja buang angin, mengeluarkan angin di depan manusia tanpa uzur itu bisa menghilangkan rasa malu, mengurangi rasa malu, munaqidun il muru'ah, berlawanan dengan muru'ah, sifat menjaga kehormatan diri. Iya. Bisa mengurangi muru'ah, bertentangan dengan sifat muru'ah. Apa? Sifat menjaga kemuliaan diri. Wa huwa min masawil akhlak. Dan itu termasuk akhlak budi pekerti yang tidak baik. Iya. Budi pekerti yang tidak baik. Iya. Nah, ya hadu mislahu illa an anisufaha. Tidak apa? Terikat menjaga yang semisal itu kecuali dari orang yang sufaha, orang yang bodoh. Ya. Ini. Biasa kentut di depan manusia dengan sengaja. Ini termasuk biasanya orang-orang yang tidak mengerti. Waqadun waruda an ba'di salaf anna hadzal fi'l kana min jumlatil munkarat allati yaf'aluha qaumul lutin alaihi salam. Dan sungguh telah datang dari sebagian salaf bahwa perbuatan ini, buang angin di depan manusia dengan sengaja tanpa udzur, ini termasuk jumlah, terhitung apa? Jumlah mungkarat, perbuatan mungkar yang dilakukan oleh kaum Lut alaihi salam. Ya. Walaupun hadisnya hulalam tentang kesuaihannya. Ya. Kemudian hal yang menunjukkan pula bahwa buang angin itu termasuk perkara yang manusia itu malu darinya kalau di hadapan manusia adalah hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahdasa ahadukum fi salati falyakhud bi anfihi tsumma yansarif. Apabila salah seorang dari kalian itu berhadas di dalam salatnya, maka hendaklah dia ambil, dia pegang hidungnya, kemudian dia pergi dari tempat dia salat. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Buang angin itu adalah perkara yang dan syarat itu malu darinya jika dilakukan, jika terjadi di depan orang. Iya. Ini. Dan Rasulullah memerintahkan untuk memegang hidung, kata Al-Khattab rahimahullah, tidak lain beliau memerintahkan hal itu untuk memegang hidung agar supaya orang-orang itu mempunyai prasangka, dugaan bahwa dia sedang mimisan atau mimisan, keluar darah dari hidungnya. Ya. Maka di dalam hadis ini terdapat apa? Minal akhdi bil adab, untuk mengambil adab, menjaga adab dalam menutupi aurat, kekurangan atau menyembunyikan kopi suatu yang jelek, dan tauriyah. Ya. Dan tauriyah. tauriah dengan yang lebih ahsan, ya apa? Berdusta dengan satu yang lebih baik. Ya. Tauriah tapi bukan dusta. Dusta yang dimungkinkan padanya satu yang benar. Ya. Ditujukan pada satu yang benar. Ya. Dan hal itu tidak masuk pada bab riya atau dusta. Bahkan hal itu termasuk apa? Tajammul, memperindah diri, wa istimal haya, dan mengamalkan atau menggunakan rasa malu dan mencari selamat dari manusia. Ya. Jadi ini hendaknya diperhatikan, walaupun kelihatannya perkara sepele, tapi itu mengurangi kita nanti bisa dianggap kurang beradab. Ya. Dan jumhur ulama berpendapat tentang buang air di masjid itu adalah perkara yang makruh, yang dibenci. Ya. Sebagian ulama berpendapat apa? Itu hukumnya haram. Iya. Karena apa? Itu sama saja menganggap apa? Masjid itu seperti apa? Tempat buang hajat. Iya. Tempatnya setan. Iya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ya, jadi dengan demikian maka hendaknya kita apa menjaga hal ini. Kita usahakan apa kalau bangun jangan di depan orang atau di masjid. Jangan dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja mungkin ya dimaklumi. Adapun kalau dengan sengaja kemudian dijadikan tertawaan supaya orang tertawa, ini hal yang tercela. Ini adalah sepantasnya. Kalau memang bisa ditahan, keluar sebentar, kentut di luar. Tidak di depan manusia, tidak di masjid. Iya. Ini kalau bisa ditahan. Iya. Hadirin rahimakumullah. Ini demikian. Islam dan para ulama membahas tentang masalah adab-adab. Iya. Adab-adab Islam ini. Dan hadis ini tadi berkaitan dengan apa? Memegang hidung ketika cara itu batal keluar dari jamaah, ini banyak tidak diperhatikan oleh kaum muslimin, sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Bolehnya tauriyah melakukan sesuatu yang nampaknya ya, yang mengandung kemungkinan-kemungkinan. Orang ini pegang hidungnya, mungkin sedang keluar darah dari hidungnya. Padahal dia apa? Mungkin kentut dan sebagainya. Ini. Hadirin rahimakumullah, jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk mengisi waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mubisawab, subhanakallahu mabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawakkaltu 'alaikum.